Jogja Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau Radio Roja manapun di mana saja Anda berada, dan para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sudah masuk pada pembahasan syafaat, jenis-jenis syafaat. Ada dua yang sudah kita terangkan. Pertama, syafaatul uzma, syafaat yang diberikan kepada penduduk mahsyar agar mereka segera dihisab. Dan yang memiliki syafaat ini hanya Nabi SAW. Kedua, syafaat minta dibukakan pintu surga. Ini juga hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang ketiga, asy-syafa'atu fi ikhraji usatil muwahhidina minan nar. Syafaat untuk mengeluarkan orang-orang ahli maksiat di kalangan ahli tauhid dari neraka. Syafaat ini, syafaat bagi orang-orang Islam yang berdosa besar, diyakini oleh para sahabat, tabi'in, dan menjadi keyakinan kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi keyakinan ini diingkari oleh dua kelompok kaum muslimin. Saya masih mengatakan kaum muslimin karena dua kelompok ini tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Mereka masih muslim, cuma banyak memiliki penyimpangan. Kelompok pertama yang mengingkari adanya syafaat ini adalah kelompok khawarij. Yang kedua, mu'tazilah. Khawarij adalah orang-orang yang menganggap kafir kepada orang muslim yang berdosa besar. Asal orang muslim itu melakukan dosa besar, dikafirkan. Baik orang biasa, terlebih para pemimpin di kalangan kaum muslimin. Ada pemimpin agama Islam, suka sholat, suka haji, saum Ramadan, tapi dalam kepemimpinannya tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. Oleh orang khawarij dikafirkan. Berdasarkan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Ya pasti benar kalau ayatnya mah. Yang salah interpretasi. Yang salah itu adalah pemahaman atau penafsiran orang tersebut. Yang dimaksud faulaika humul kafirun, mereka orang-orang kafir. Kafir di sini kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan. Kalau kafir besar murtad, kalau kufur kecil, kafir kecil dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar, sama dengan membunuh. Nabi SAW menyatakan tentang dosa membunuh, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun, mencela sesama mukmin itu fasik, membunuhnya adalah kufur. Kufur di sini kufur kecil. Kalau ada orang muslim membunuh sesama muslim, maka orang itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, membunuhnya disebut kufur kecil. Kata Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Nabi SAW menyatakan saling bunuh itu kekufuran. Tapi ini kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi walaupun kufur kecil, dosanya besar. Dari mana tahu bahwa membunuh itu kufur kecil? Sebab Allah masih menganggap orang mukmin yang saling membunuh itu dengan sebutan mukmin. Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin, disebut dua kelompok mukmin saling bunuh, saling berperang, maka damaikan oleh kalian di antara mereka berdua, ya. Ini kufur kecil, termasuk menghukum, menetapkan hukum dengan hukum yang bukan hukum Allah dengan i'tikad bahwa hukum Allah terbaik. Tapi dia tidak menerapkan hukum Allah karena kondisi, karena situasi, karena keadaan, atau karena hawa nafsu. Tapi tetap meyakini hukum Allah terbaik, maka dia tidak kufur. Contohnya siapa? Raja Habsyi, ya, yang bergelar Najasyi. Dia raja, tapi di negeri kafir. Dan di dalam kerajaannya dia tidak bisa menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, terus Kaisar Najasyi ini pun menyembunyikan keislamannya lagi. Jangankan menerapkan hukum Islam, keislamannya pun tidak bisa ditampakkan. Karena apa? Karena situasi, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Begitu dia menampakkan keislamannya, bisa muncul kekacauan di negaranya. Dan mati dalam keadaan demikian. Ketika mati, Nabi SAW menyatakan, matal yauma Abdullahi Saleh, fasallu alaihi. Pada hari ini hamba Allah yang soleh sudah mati, itu Najasyi. Salatkan oleh kalian. Dalam riwayat lain, matal yauma akhukum as-soleh, pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Lalu disolatkan secara gaib oleh Nabi SAW dan para sahabat, menunjukkan bahwa kalau ada penguasa tidak menerapkan hukum Allah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan dia meyakini hukum Allah terbaik, maka dia tidak boleh dikafirkan. Tapi orang-orang khawarij memukul rata, pokoknya sekali kafir tetap kafir. Mungkin dalam pandangan khawarij Najasyi juga orang kafir karena tidak menjalankan hukum Allah dalam kerajaannya. Padahal Nabi SAW menyolatkannya dan menyebut sebagai orang yang soleh. Itu khawarij. Nah, karena khawarij menganggap kafir kepada orang muslim yang berdosa besar, maka orang mukmin yang berdosa besar, walaupun sholat, walaupun saum, walaupun haji, tetap ahli neraka dan kekal di neraka selama-lamanya, enggak dapat syafaat. Itu kata khawarij. Tentu saja khawarij ini salah, keliru, ya. Tak ada di dunia ini orang muslim yang tidak melakukan dosa, walaupun dosa besar, walaupun orang yang bertakwa. Kata Allah, orang bertakwa bukanlah orang yang tidak melakukan dosa besar, bukan. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Orang takwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri sendiri. Ini juga dosa besar. Dzakarullaha, mereka cepat ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi orang bertakwa adalah orang yang ketika terjerumus ke dalam dosa besar, mereka cepat taubat. Tidak bersyahadat lagi karena tidak keluar dari Islam, tidak. Cukup taubat, ya. Ini menunjukkan tidak ada manusia yang lepas dari dosa besar. Termasuk para sahabat zaman baheula melakukan dosa-dosa besar yang oleh Allah diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud adalah karena sebelumnya mereka melakukan dosa-dosa besar, dan itu diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hal itulah, maka kalau orang yang berdosa besar dianggap kafir, lalu dianggap kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak memperoleh syafaat, maka itu akan bertubrukan dengan banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makanya kaum khawarij mengingkari adanya syafaat jenis yang ketiga ini. Syafaat dikeluarkannya orang-orang muslim yang berdosa besar dari api neraka. Nanti kita akan bahas hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Itu golongan pertama yang mengingkari adanya syafaat. Kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu taqdimul aqli anin naqli, mendahulukan akal daripada wahyu. Hukum bagi mereka berdasarkan akal. Agama bagi mereka diakal-akali. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal, ditakwil. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal walaupun sahih, ditolak. Itu Mu'tazilah. Banyak prinsip-prinsip Mu'tazilah, tapi kita tidak jelaskan semua. Salah satu di antara keyakinan Mu'tazilah adalah Mu'tazilah ini bukan nama orang, nama kelompok, nama satu komunitas yang ciri khasnya mendahulukan akal daripada wahyu. Mu'tazilah salah satu prinsip keyakinannya adalah tentang orang-orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin. Orang muslim suka sholat, suka saum Ramadan, sudah haji, zakat, gitu ya. Tapi banyak melakukan dosa besar. Dia suka ghibah, suka dusta, suka mungkin mabok, mungkin mencuri, mungkin korupsi, mungkin berzina, mungkin berjudi, gitu ya. Kalau orang khawarij tadi menganggap itu kafir kan? Kalau orang Mu'tazilah menganggap orang tersebut tidak kafir tapi tidak mukmin, berada di tengah-tengah, disebut al-manzilah bainal manzilatain, berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. satu posisi di antara dua posisi, mukmin bukan, muslim bukan, mukmin bukan, kafir bukan, itu di dunia. Adapun di akhirat, kata Mu'tazilah, orang itu kekal di dalam neraka, sama dengan Khawarij. Nah, jadi karena kekal dalam neraka, enggak dapat syafaat. Nah, baik Khawarij ataupun Mu'tazilah berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar itu kekal dalam neraka selama-lamanya, enggak dapat syafaat. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan orang mukmin yang berdosa besar itu adalah seorang yang tetap muslim tapi fasik. Dia tidak keluar dari Islam. Di akhiratnya gimana? Mungkin diampuni karena banyak melakukan kebaikan, karena dapat syafaat. Mungkin masuk neraka dulu, tapi tidak selama-lamanya, tidak kekal. Nanti dikeluarkan. Nah, salah satu penyebab dikeluarkannya itu dapat syafaat. Dari siapa? Pertama dari Nabi SAW. Kedua dari para malaikat. Nanti kita akan bahas hadisnya, para malaikat memberi syafaat kepada orang-orang berdosa. Ketiga dari sesama mukmin, dari orang tua, dari anak, dari guru, dari murid. Dan yang terakhir, rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah memberi syafaat kepada orang-orang muslim yang berdosa besar dengan kebaikan yang hanya sedikit masuk dalam neraka, Allah nanti angkat dari neraka. Nanti hadisnya kita akan bahas. Nah, jadi kalau ada orang muslim, dia sudah sholat terpelihara 5 waktu, saum Ramadan, haji, zakat, ya, mereka meyakini adanya akhirat, tapi mereka terus menerus dalam dosa dan maksiat. ST, MJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka disamakan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, kekal dalam neraka. Disamakan dengan orang kafir, kekal dalam neraka. Dan ini bertolak belakang dengan firman Allah, Am naj'alul ladhina amanu wa amilu sholihat kal mufsidina fil ard, Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menyamakan orang beriman dengan orang beramal soleh, disamakan dengan orang-orang yang suka mengadakan kerusakan di muka bumi? Ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berdosa? Ini tentu saja tidak sama, ya. Nah, sebuah hadis, ada banyak hadis, bukan hanya 1-2. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah. Thumma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burrah. Thumma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dharrah. Kata Nabi SAW, akan dikeluarkan dari api neraka. Berarti sudah masuk dulu kan ke dalam neraka. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar gandum yang masih berkulit. Gandum ada kulitnya. Gandum dengan beras gedean mana ya? Gedean beras? Enggak, yang masih ada kulitnya, Pak. Pare dengan gandum yang masih ada kulitnya gedean mana? Sama meureunnya. Nah, sebesar gitu kebaikannya, berarti dosanya yang jauh lebih banyak, ya. Masuk neraka dulu dia. Karena Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang enteng atau ringan timbangan amal kebaikannya, tempatnya akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Dan nanti setelah masuk akan dikeluarkan. Karena dia pernah mengatakan la ilaha illallah. Dan di dalam hatinya ada kebaikan. Mungkin pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit, akan dikeluarkan dari api neraka. Lalu nanti dimasukkan ke dalam surga. Kemudian akan dikeluarkan orang dari neraka. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar burrah. Burrah itu gandum yang sudah dipesek kulitnya, dipesek non, dikupas kulitnya. Sama dengan padi dengan beras ya. Lebih kecil lagi. Keluarkan dari api neraka. Kemudian akan dikeluarkan juga dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Debu dengan gandum gedean mana? Gedean gandum. Walaupun sekecil debu ada kebaikan, dikeluarkan dari api neraka. Kenapa dikeluarkan? Ada syafaat. Nanti proses syafaatnya kita jelaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yukhraju qaumun minan nar ba'da ma massahum minha saf'un, fayadkhuluna al-jannah fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin." Akan dikeluarkan satu kaum dari neraka. Setelah mereka itu disentuh api neraka, dibakar sampai cacat, sampai rusak semuanya, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan penghuni neraka jahannam. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam surga karena syafaat ya. Nah, siapa yang memberi syafaat tersebut kepada mereka? Banyak. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inna syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati." Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku, li ahlil kabair, bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Mungkin dosa besarnya itu membunuh, mungkin mencuri, mungkin berjudi, mungkin mabuk, mungkin berzina atau yang sejenisnya, dan mati dalam keadaan demikian tidak ditobati sebelumnya, mati dalam keadaan berdosa besar. Lagi nyekek botol, truk, ode, mati umpamanya ya. Karena cairan botol yang diminumnya itu dioplos, dicampur spiritus, dicampur minyak tanah merenya, dicampur bensin, lek-lek-lek, mati. Dalam keadaan berdosa besar. Tidak ditobati. Adapun orang yang berdosa besar, dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah berjudi, dia pernah mabuk, tapi kemudian tobat, berhenti dari semua itu dan kembali beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat dan mati dalam keadaan sedang ibadah, sudah tobat, itu dosa-dosa tadi dihapus. Dia bukan orang pelaku dosa besar lagi, bukan. Walaupun dahulu pernah melakukan dosa-dosa besar tapi sudah ditobati, itu sudah dihapus. Para sahabat juga dulu tukang mabok, tukang judi, tukang riba, tukang menyembah berhala, tukang segala macam keburukan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lain itu begitu dulunya. Bahkan sebelum judi diharamkan, sudah sholat, sudah apa namanya, masuk Islam, sudah ibadah, judi masih, mabuk masih, sebelum mabuk dan judi diharamkan. Nah, waktu dua negara besar saat itu Persia dan Romawi, mau mengadakan peperangan. Mau perang sudah panas isu berita tentang akan perangnya dua negara ini, Persia dan Romawi. Saat itu kaum muslimin masih kecil, masih belum diperhitungkan. Dua negara besar, Romawi dan Persia, saling berperang. Maka kata Yahudi, Persia akan menang. Kata Abu Bakar, enggak, Romawi akan menang. Kenapa? Karena sebelum peperangan terjadi, sudah turun ayat surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, Romawi akan menang. Ayat turun, perangnya belum. Abu Bakar yakin karena ayat, Romawi yang menang. Kata Yahudi, enggak, Persia menang. Ayo tumpangan. Ayo. Tumpangan judi bukan? Judi. Kata Yahudi, tumpangannya berapa? Satu ekor unta. Kata Abu Bakar, 100 ekor unta. Karena yakin akan ayat bahwa Romawi akan menang. Dan terbukti benar Romawi menang. Dapat 100 ekor unta. Satu ekor untanya berapa coba? 30 juta umpamanya kali 100. 3 miliarnya. Atau 30 miliar. Ah, segitulah pokoknya, ya. Saat itu judi belum diharamkan. Tapi sudah buruk dan keburukannya nyata, ya. Nah, jadi orang yang pernah melakukan dosa besar, apapun bentuknya, dia pernah membunuh, dia pernah berjudi, dia pernah mabok, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia pernah menipu, tapi tobat. Dihapus itu dosanya, dan tidak akan ada perhitungan lagi di akhirat. Ya, dan mati dalam keadaan sudah bertobat. Itu mah bukan orang fasik lagi. Bukan pelaku dosa besar lagi karena sudah tobat. Nah, ini ada orang lagi bermaksiat mati. Lagi minum mati. Maksudnya minum minuman keras. Lagi berjudi mati. Lagi berzina mati. Lagi merampok ketahuan babak belur dihajar massa sampai mati umpamanya. Tapi dia muslim. Maka orang muslim yang seperti ini berdosa besar akan dapat syafaat. Salah satu yang akan beri syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kata beliau, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Siapa lagi yang beri syafaat? Para malaikat, orang-orang mukmin, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun. Lalu hadis ini diterima dari Abu Sa'id al-Khudri, hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu para nabi akan memberi syafaat juga para malaikat dan orang-orang yang beriman memberi syafaat. Nah, setelah di kalangan makhluk semuanya beres, syafaatnya sudah habis, tapi masih ada orang-orang muslim yang saking gedenya dosanya belum memperoleh syafaat. Dari Nabi SAW enggak. Dari malaikat juga enggak. Dari orang-orang sesama mukmin juga tidak. Ya, tidak ada lagi orang-orang yang bisa memberi syafaat tapi dia muslim. Maka kata Nabi SAW, fayaqulul jabbar. Allah Al-Jabbar, Al-Jabbar itu nama Allah, berkata, baqiyat syafa'ati, tinggal tersisa syafa'atku. Syafa'at Allah, Allah juga beri syafa'at. Lalu fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman qad imtahashu, terus fayulqawna fin nahrin bi afwahil jannah fayuqalu lahu ma'ul hayat fayambutuna fi hafataihi kama tambutul habba fi hamilis sayy. Kata Allah Azza wa Jalla, tinggal tersisa syafaatku. Lalu Allah menggenggam satu genggaman ke dalam api neraka. Dikeluarkanlah beberapa kaum yang mereka itu sudah gosong di dalam api neraka. Sudah hitam, sudah habis tubuhnya dibakar oleh api neraka. Oleh Allah dilemparkan ke sungai yang ada di mulut surga, yang disebut dengan ma'ul hayat. Di dalam riwayatin nahrul hayat. Nahrul hayat itu sungai kehidupan. Ketika masuk ke dalam nahrul hayat itu, tubuhnya yang sudah hancur, sudah gosong, sudah habis oleh api neraka, tumbuh lagi, pulih lagi, tak ubahnya seperti satu benih biji yang ditanam di pinggir aliran selokan, pinggir aliran sungai, seperti kesiram, gitu ya. Awalnya berupa biji, benih, kesiram terus, lama-lama apa? Tumbuh menjadi, kata orang Sunda mah, sirungan. Ay, sirungan naon bahasa Indonesia. Jadi sirung. Jadi, bukan irung. Sirung itu apa? Tunas. Tunas mah justru biji yang sudah berkembang. Ini sudah jadi pohon tapi kecil. Gitu ya? Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Seperti itu yang akan teralami oleh orang yang sudah masuk ke dalam neraka tersebut, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alu fi riqabihim al-khawatim fayadkhulunal jannah. Lalu mereka diberi cap di atas tengkuknya ini, lalu mereka masuk ke dalam surga. Fayaqulu ahlul jannah, maka para ahli surga yang sudah lebih dahulu masuk ke surga, lihat ada orang-orang baru yang datang dari neraka, mengatakan haulai utqaur rahman adkhalahumul jannah bighairi amalin amilu wala khairin qaddamu. Terus kata ahli surga, itulah utqaur rahman. Utqa itu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka setelah masuk dulu ke dalam neraka. Adkhaluhumul jannah, Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Bi ghairi amalin amilu wala khairin qaddamu, tanpa melakukan satu amal pun dan tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Orang ini enggak punya kebaikan. Orang ini enggak punya amal. Selama di dunia ini jahat terus. Tapi muslim. Adakah orang muslim tapi jahatnya luar biasa? Banyak. Ada enggak orang muslim tapi kejahatannya lebih dari orang kafir? Mungkin ada. Tapi tetap dia muslim. Muslim yang tidak memiliki kebaikan apa-apa. Selamat dia pada akhirnya. Enggak dapat syafaat dari makhluk, dari nabi, dari para malaikat, dari orang-orang soleh, enggak dapat syafaat. Sampai semua makhluk habis syafaatnya, enggak bisa memberi lagi. Syafaat Allah diperuntukkan bagi orang seperti itu. Hadis ini sahih. Lalu Allah menyatakan, lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma. Coba lihat tuh surga dengan keindahannya, ada istana yang megah dengan perabotan yang mewah terbuat dari emas, perak, perhiasan yang luar biasa, dengan bidadari-bidadari surga yang menggiurkan. Coba lihat, lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma, bagi kamu akan diberikan seperti keindahan yang kamu lihat sekarang, dan akan diberikan satu kali lipat lagi daripada itu. Dikasih tuh di surga nanti. Asal muslim, asal tidak murtad, asal tidak musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya akan selamat juga dari api neraka karena adanya syafaat. Salah satunya dan yang terakhirlah syafaat dari Allah sebagaimana firman Allah, baqiyat syafaati, tinggal tersisa syafaatku tuh. Syafaat para nabi sudah, syafaat para malaikat sudah, syafaat orang-orang soleh juga sudah. Enggak bisa ngasih lagi. Tinggal syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis ini sahih, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh para ulama ahli hadis yang menjadi dalil bahwa asal muslim tidak akan kekal di dalam neraka. Ada syafaat bagi ahli maksiat, dikeluarkannya mereka dari api neraka. Ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Jangan bersebesar hati. Ya. Tenanglah, asal muslim pasti ke surga, ke nerakanya sementara, makanya gak apa-apalah melakukan dosa besar sekarang. Jangan kesana kesimpulannya ya. Ya betul, gak akan kekal, tapi ingat loh. Sehari siksa di dunia, 1000 tahun di akhirat. Riwayat Ibnu Abbas menyatakan 50.000 tahun. Kalau hasil vonis kita, kamu masuk dalam neraka seminggu. Jangan dibayangkan seminggu di kita ya. Seminggu di kita 7 hari. Sehari di kita 1000 tahun. Berarti seminggu berapa tahun? 7000 tahun disiksa, bayangkan. Jangankan disiksa di akhirat 7000 tahun. Di penjara saja 3 hari umpamanya di dunia ini. Senang apa tidak? Enggak senang. Ya. Beberapa hari. Ini ribuan tahun di akhirat. Dan siksanya enggak ada bandingannya dengan siksa yang ada di dunia. Sekejam-kejam siksa di dunia enggak akan menyamai, bahkan mendekati siksa akhirat, enggak. Ya. Berdasarkan hal itu, walaupun orang muslim yang berdosa besar itu tidak akan kekal dalam neraka, jangan coba-coba untuk melakukan dosa besar. Karena azabnya tidak akan mungkin bisa kita tahan. Ya. Inilah jenis syafaat yang ketiga, yaitu syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin dari api neraka. Dan yang memberi syafaat adalah pertama Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya bagi umatnya masing-masing. Yang keduanya para malaikat. Yang ketiganya orang-orang solihin dari kalangan orang-orang muslim. Baik karena hubungan anak dengan orang tua, atau hubungan guru dengan murid, atau hubungan seseorang dengan sahabatnya, atau yang lain-lainnya. Dan syafaat terakhir, syafaat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Ya. Ini yang ketiga. Saya pikir hari ini cukup satu jenis syafaat yang kita bahas karena waktu yang terbatas. Jadi syafaat lainnya kita akan bahas lagi nanti di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan kepada Akhi Cepi di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Cepi. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar. Dan kita langsung kepada pertanyaan yang pertama dari line telepon yang sudah masuk. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Tampaknya belum tersambung dengan baik. Kita langsung ke penanya di SMS atau WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah memintakan syafaat untuk kakek nenek yang sudah meninggal dalam keadaan Islam namun belum datang hidayah sunnah kepada mereka? Barakallahu fik. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fik. Boleh enggak memintakan syafaat bagi orang tua, nenek kakek, atau siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi, agar dia dapat syafaat di hari kiamat? Tentu saja boleh dan bagus, ya. Umpamanya kakek neneknya orang tua sudah meninggal, ya Allah berikan syafaat kelak kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal, kepada kakek nenek saya. Atau umpah kita punya tetangga baik, tapi sayang dia ini lalai dari ibadah. Lalu kita mintakan, ya Allah berikan kepada dia syafaat kelak. Boleh? Boleh. Nah, tapi bagaimana kalau dia termasuk orang yang tidak layak memperoleh syafaat? Nanti kita akan bahas syarat memperoleh syafaat dan memberi syafaat. Kita bisa memberi syafaat dan kita bisa memperoleh syafaat, tapi ada syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, bisa dapat. Kalau enggak, enggak. Tapi mungkin dapat syafaat dari Allah nanti, ya. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak layak memperoleh syafaat? Lalu kita berikan, doakan, ya Allah berikan kepada dia syafaat kelak di akhirat. Boleh? Boleh. Dan doa itu bermakna, ya Allah jadikan dia di dunia sebagai orang yang memenuhi kriteria untuk memperoleh syafaat, layak diberi syafaat, melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia memperoleh syafaat. Nanti mungkin kita akan bahas juga amalan apa saja yang menyebabkan kita bisa memperoleh syafaat. Salah satunya contoh, siapa orang yang mendengar azan lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah ba'thu maqama Mahmudan alladhi fa'ata. Orang yang berdoa begitu setelah azan, halat lahu syafa'ati, halal bagi dia syafaatku, akan aku berikan syafaat kepada. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Ya, jadi minta syafaat bagi orang itu kelak di akhirat mengandung makna beri hidayah kepada dia agar dia melakukan amalan yang menyebabkan dia layak dapat syafaat di akhirat. Ya, boleh dan bagus, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Cepi. Baik, kepada penelpon tadi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk ke line telepon penanya. Halo, assalamualaikum. Ya. Dengan siapa, di mana, Bapak? Maaf. Baik, silakan, Bapak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah syafaat. Orang itu muslim, tapi sama sekali nggak mengerjakan sholat. Hanya membaca pada waktu pernikahan saja, itu saja. Apa akan mendapatkan syafaat dari Rasul atau dari Allah SWT? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Barakallahu fiik Pak Mulyono di Kopo lah pokoknya, ya, warga Hayu Raya. Ada orang ngaku Islam di KTP-nya Islam, tapi gak pernah sholat seumur hidup. Setahun dua kali juga tidak. Apalagi Jumatan enggak, apalagi harian yang lima waktu. Ramadan enggak saum. Dia kaya raya, zakatnya enggak keluar. Dia haji, sudah wajib haji, tidak dilakukan. Satu-satunya syahadat yang pernah dia lakukan waktu nikah itu pun arap-ap, erup-up. Apa bahasa Indonesia arap-ap, erup-up? Terbata-bata. Kata KUA, baca dulu syahadat, harus dibimbing, ya. Nah, sampai akhirnya dia bisa juga. Kok yang begitu bisa Islam, ya? Mungkin turunan gitu, orang tuanya Islam, tidak dididik oleh orang tuanya. Salah didik, salah gaul, dibiarkan secara bebas. Akhirnya tidak mengenal Islam. Nah, apakah orang tersebut muslim? masih muslim, walaupun di KTP-nya tetap muslim ya. Iya, kalau orang itu tidak melakukan sholat, saum, haji, zakat, karena mengingkari kewajibannya. Kamu kenapa gak pernah sholat? Ngapain sholat, buang-buang waktu, gak ada manfaatnya. Dia kafir dengan keyakinannya, dengan i'tikadnya. Kenapa? Karena tidak meyakini kewajiban sholat yang Allah wajibkan secara qat'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengingkari amalan yang wajib atau mengingkari keharaman sesuatu yang haram, seperti judi, seperti mabuk, seperti berzina, seperti membunuh, itu jelas haram dalam Al-Quran. Lalu ada orang yang meyakini, ah halal, judi asal fair, asal jujur, halal. Mabuk asal tidak merugikan orang, halal. Zina asal suka sama suka, halal. Ya, yang namanya zina memang pasti suka sama suka. Kalau gak suka berarti diperkosa aja. Nah, kata dia halal selama tidak saling merugikan. Orang itu kafir walaupun dia tidak berbuat. Menurut saya zina halal-halal saja sih, kan saling suka. Dia kafir walaupun dia tidak berzina. Mungkin dia tidak berzinanya itu karena takut digerebek hansip, takut penyakit, atau tidak punya uang untuk bayarnya umpamanya. Tapi dia beriktikad halal, dia kafir. Begitu juga judi. Ah, halal. Haram itu kalau orang sudah punya penghasilan, punya gaji, halal. Haram. Karena ada alternatif, karena ada pilihan, karena ada penghasilan tetap. Kalau bagi saya ada satu-satunya keahlian saya berjudi, halal umpamanya. Maka dia bisa kafir dengan ucapannya, dengan keyakinannya, karena menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata Allah haramkan secara qat'i, secara pasti ya. Walaupun dia mungkin saja tidak berjudi karena takut kalah, karena tidak punya uang, tapi dalam hatinya yakin itu judi halal, maka dia bisa kafir dengan ucapannya ya. Nah, jadi kalau orang yang tidak sholat tadi karena mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia muslim, walaupun dia bersyahadat, maka dia tetap bukan muslim. Dia kafir, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, enggak dapat syafaat. Syafaat itu enggak mungkin diberikan kepada orang kafir. Allah menyatakan fama tanfa'us syafa'atus syafi'in, fama lahum, dan seterusnya, tidaklah bermanfaat syafaat siapapun yang akan beri syafaat kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau dia kafir enggak dapat syafaat, ya. Jadi kalau seseorang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Kalau seseorang tidak saum karena mengingkari kewajiban saum Ramadan, dia kafir. Bahkan walaupun dia saum dan dia sholat, tapi sholat dan saumnya itu untuk kepentingan duniawi, tapi dia meyakini sholat tidak wajib, saum tidak wajib, dia pada hakikatnya kafir, ya. Nah, adapun orang yang meninggalkan sholat sambil masih meyakini sholat wajib, dia meyakini dosa besar, terancam dengan ancaman neraka, tapi karena hawa nafsu, karena situasi, dia meninggalkan sholat. Pedagang umpamanya, ngong adzan, tapi lagi marema, marematnya lagi laris, lagi banyak pembeli, ya. Dari zuhur sampai asar laris-larisnya tuh, sehingga dia tidak sempat melakukan sholat zuhur. Aduh, keburu asar. Dia merasa berdosa. Nah, orang seperti itu tidak kafir walaupun meninggalkan sholat. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar dengan kadar dosa yang tidak sholat itu lebih gede daripada mencuri, merampok, membunuh. Dosanya itu tidak sholat, meninggalkan sholat secara sengaja, walaupun dia merasa berdosa, walaupun dia mengakui kewajiban sholatnya, Tapi itu lebih besar dosanya daripada merampok, mencuri, membunuh. Kenapa? Karena kalau membunuh, kalau merampok, kalau memfitnah, menggibahi, yang dia rampas adalah hak sesama makhluk. Hak sesama manusia. Kalau tidak sholat, yang dia ambil hak siapa? Hak Allah. Mengambil hak Allah jauh lebih besar daripada mengambil hak sesama manusia. Membunuh, mengambil nyawa manusia. Hak sesama manusia. Merampok, mengambil harta manusia. Hak sesama manusia. Tidak sholat, mengambil hak Allah. Itu dosanya lebih besar. Makanya hati-hati, jangan mengabaikan sholat. Ya, dosanya lebih besar daripada merampok sesama manusia. Bukan berarti merampok kecil dosanya, bukan, gede itu. Tapi tidak sholat jauh lebih besar lagi, ya, daripada itu. Jadi orang yang masih meyakini sholat, kewajiban sholat, pasti meninggalkannya hanya sekali-sekali. Adapun kalau orang itu seumur hidup tidak sholat, saya ragu apakah dia masih meyakini kewajiban sholat atau tidak. Saya ragu apakah dia merasa berdosa enggak dengan tidak sholatnya. Mungkin ketawa, kata, kamu enggak pernah sholat, dosa tahu. Haha, tahu lah umpamanya ya. Atau melecehkan, dosa apalah gitu ya. Nah itu sudah kufur dengan ucapannya, karena melecehkan syariat. Ya, orang yang seperti itu tidak akan boleh syafaat. Siapapun termasuk syafaat Allah, karena pada hakikatnya orang tersebut mungkin mengingkari kewajiban sholat dan sudah kufur karena hal itu ya. Jadi orang yang tidak sholat seumur hidup mengindikasikan dia tidak meyakini kewajiban sholatnya. Kalau masih meyakini pasti sekali-kali dilakukan. Jadi belang-belang, nah itu belang betong. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Itu orang meyakini kewajiban sholat dan tidak kufur, tapi dia berdosa besar. Dapat gak syafaat? Minimal nanti syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Karena syafaat dari Allah diperuntukkan bagi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikitpun. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Rasul bersabda, adkhalahumul jannah bi ghairi amalin amiluh wala khairin qaddamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amal apapun yang pernah mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka amalkan. Dapat syafaat dari Allah azza wa jalla selama dia tetap muslim. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Cepi. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kembali lagi ke panel-panel yang masuk. Baik, halo. Assalamualaikum. Bapak harap dikecilkan dulu. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya, Pak Dudung. Alhamdulillah, sawang sulna Pak Dudung. Alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung ya. Ustaz. Ya. Silakan ada dapat saran, namanya keluar dengan tema Ustaz. Silakan. Apakah ada ketentuan warna pakaian untuk sarana ibadah? Yang lebih baik itu apakah putih-putih atau hitam-hitam? Karena di antara umat Islam banyak yang berpakaian putih-putih, hitam-hitam. Bahkan mungkin kecenderungannya hitam-hitam. Banyak yang lebih baik apa putih atau hitam gitu. Apalagi kalau ada kematian Ustaz. Terutama para ibu-ibu memakai pakaian itu hitam-hitam. Apakah itu tidak mengikuti agama lain seperti kuning, nyelcek, kabel-kabel, kematian itu. Wah, pakaiannya itu hitam-hitam. Gelar sekali itu. Mana yang lebih utama, cek? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dudung di Cibeber, Cimahi, barakallahu fiik. Pakaian warna apa yang disunnahkan? Berbeda untuk laki dan perempuan. Untuk laki-laki lebih disunnahkan, lebih diutamakan memakai pakaian warna putih. Tidak wajib, tidak. Boleh selain putih. Tapi yang paling afdol, paling utama adalah warna putih. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita lebih utama warna gelap agar tidak terlalu mencolok, tidak menampakkan bentuk tubuh, tidak menampakkan kecantikan wajahnya, seperti itu. Nah, itu pada kehidupan keseharian. Nah, bagaimana dengan pada momen kematian? Kalau momen kematian baik melayat keluarga orang yang kematian atau mengantar jenazah ke kuburan, ya, secara sengaja memakai pakaian hitam semuanya. Wanita yang tidak pakai kerudung juga mendadak pakai kerudung warna hitam. Pakai kacamata hitam juga, tasnya hitam, sepatunya hitam semua. Maka itu tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Karena itu bagian dari keyakinan atau adab ritual mereka. Laki-laki juga kita umpah pakai pakaian hitam. Itu tasyabuh. Tasyabuh maknanya adalah menyerupai kebiasaan suatu kaum. Maka itu tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang tasyabuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Baik dengan niat untuk tasyabuh ataupun tidak dengan niat, maka perbuatannya sudah menunjukkan tasyabuh. Umpamanya ada saya mah pakai pakaian hitam ke kuburan ini tidak menyerupai mereka. Cuma ini mah ya adat nawelah gitu. Nah, walaupun tidak dengan niat tasyabuh, perbuatan buruk walaupun tidak diniatkan untuk sebuah keburukan, maka tetap saja terlarang. Walaupun umpamanya dengan niat yang baik, contoh mencuri, buruk. Niatnya ukun untuk menyumbang masjid. Saya prihatin dengan masjid di desa saya bocor terus, mau diperbaiki enggak ada uang. Akhirnya nyopet. Dengan niat memperbaiki masjid, boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun dengan niat yang baik, perbuatan buruk tidak berubah menjadi ibadah. Enggak. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ya. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya baik, caranya wajib baik. Kalau tujuannya jelek, maka cara apapun yang ditempuh tetap saja akan dianggap buruk. Kalau caranya buruk, seperti tujuannya membangun masjid tapi caranya mencuri, tetap saja dia berdosa dan haram bagi dia, ya. Dan sedekah dia untuk masjid hasil dari mencurinya ditolak oleh Allah, tidak diberi pahala. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib itu baik. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Infak, sedekah, sumbangan dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang buruk, maka itu tidak tayyib, tidak baik dan tidak akan diterima oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa, ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nurwanto di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya minta maaf kepada orang tua yang sudah wafat agar saya dapat ridho dari Allah dan terampuni dosa-dosa saya kepada kedua orang tua? Silakan Ustaz. Ya, Rinto di Kebumen melalui radio RIS, ya. Barakallahu fi. Waktu orang tua ada, sang anak ini bandel, bikin jengkel. Karena memang anaknya ini belum faham, belum dapat hidayah. Setelah orang tuanya meninggal, dia ikut ngaji. Baru tahu bahwa dulu dia berdosa besar. Tapi mau minta maaf ke orang tua, sudah tidak ada lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Pertama, wajib dia berupaya menjadi anak yang soleh. Sebab hanya kesolehan anak yang bisa menyelamatkan orang tua. Kedua, banyak-banyaklah dia berdoa untuk orang tua. Mintakan ampunan untuk orang tua. Mintakan rahmat untuk orang tua. Mintakan agar orang tua diberikan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur. Mintakan agar orang tua itu kelak dibebaskan dari api neraka. Ya, itu yang kedua. Ketiga, sesering mungkin bersedekah atas nama orang tua. Dan itu akan sampai kepada orang tua pahalanya insya Allah, dan dia juga memperoleh pahala. Sebagaimana pernah kita jelaskan, ada seorang yang mau mati berwasiat dulu kepada anaknya, kalau bapak mati bebaskan 100 orang budak. Setelah itu mati, anaknya yang pertama membebaskan 50 budak, melaksanakan wasiat ayahnya. Dia menyuruh adiknya, tolong kamu bebaskan lagi 50 lagi nih. Kata adiknya, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir hanas dilakukan, hanas tenaunnya. Sudah kadung dilakukan, tapi ternyata tidak diterima. Khawatir begitu, lalu beliau bertanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang ahli tauhid, seorang muslim, thumma tasaddaqtum wa hajjaztum, lalu kamu bersedekah, bahkan haji, ya. Lalu wasumtum, kamu saum, saumkan untuk ayahmu, maka pahalanya sampai kepada ayahmu dan sampai juga kepada kamu. Dibolehkan yang seperti itu. Sesering mungkin bersedekahlah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nanti insyaallah pahalanya sampai dan dia juga akan berpahala dari hal itu, ya. Jadi pertama, jadilah anak yang soleh. Kedua, banyak-banyak mendoakan, dan kadar kesolehan dia berbanding lurus dengan seberapa sering dia mendoakan orang tua. Wa waladin solihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan orang tua itu yang akan mengalir terus ke pahalanya ke orang tua. Mengindikasikan, menjelaskan bahwa kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sesering mungkin doakan, dalam sholat, di luar sholat, di momen-momen yang mustajab, doakan orang tua, ya. Pertama, jadilah anak soleh. Kedua, doakan orang tua. Yang ketiga, perbanyak amal-amal soleh sebanyak mungkin, sesering mungkin. Dan yang keempatnya, perbanyaklah bersedekah atas nama orang tua, ya. Kelima, jalin hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu memiliki hubungan baik dengan orang tua. Dengan cara seperti itu, itulah yang akan menyelamatkan sang anak dan menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, Cepi, ya. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Dan kita kembali ke pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Pak Solihin di Cimahi. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, dalam potongan hadis berbunyi Al-Quran akan datang memberi syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Persyaratannya seperti apa orang yang mendapat syafaat dalam hal ini? Jazakumullahu khair. Silakan Ustaz. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fiik. Betul, Nabi SAW menyatakan innal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Apakah ini berarti pertama Qur'an itu makhluk? Bukan. Yang dimaksud dengan Qur'an di sini kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, salah satu perawi dari hadis ini, dan ada hadis lain innal qur'ana wa innasyama wal qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya saum dan Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Qala al Qur'an, berkata al Qur'an, Rabbi, ya Allah. Rabbi artinya ya khaliqi, wahai penciptaku. Ini kata Qur'an. Apakah berarti Quran itu makhluk karena dia berkata wahai penciptaku? Kata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, dan periwayat hadis ini lebih faham tentang makna hadis yang diriwayatkan daripada yang lainnya. Makna qala al-Quran ay qala sawabu qira'atihi. Berkatalah pahala dari membaca Al-Quran. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pahala dari semua amalan mujassimatun yaumal qiyam. Itu akan berwujud pada hari kiamat. Bagaimana wujudnya? Wallahu alam. Tidak ada penjelasan. Dan ini nanti yang akan ditimbang. Jadi ada wujudnya. Yang tidak ada nas yang terang menjelaskan wujud dari pahala ini berupa apa? Wallahu alam. Tapi jelas berwujud, itu yang akan ditimbang. Nah, termasuk pahala dari saum, pahala dari membaca Al-Quran, nanti akan berkata, Rabbi mana'tuhu ana al-lailu atrafan nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur di malam hari, istirahat di siang hari karena membaca Al-Quran. Jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Fayashfa'an, maka Allah mengizinkan kedua-duanya, yaitu pahala saum, pahala baca Al-Quran untuk memberi syafaat kepada dia. Ya. Nah, jadi itu maknanya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Quran itu menjadi syafaat bagi kita sebagai pembacanya? Pertama, baca sesering yang kita bisa. Kita punya jadwal tersendiri untuk membaca Al-Quran secara musalsal, secara berkesinambungan. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai Anas. Setelah beres, balik lagi. Terus, seumur hidup kita. Setiap huruf yang kita ucapkan melahirkan 10 pahala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang tahu berapa? 19 huruf. Baru Bismillahirrahmanirrahim saja kita sudah dapat berapa pahala? 190 pahala. Bayangkan terus dengan ayat, berpuluh-puluh ayat sehari. Satu juz satu hari. Setengah juz satu hari. Ya, berapa ribu huruf, berapa ratus ribu pahala yang kita peroleh dari membaca Al-Quran. Terus begitu. Itu pertama. Kedua, kalau perlu hafalkan. Agar tanpa mushaf pun kita bisa baca kapanpun, dimanapun. Lagi nyetil motor, daripada manyun, daripada melamun, baca hafalan yang sudah ada di kepala. Ya, demikian juga ketika umpamanya seorang ibu pedagang ngawarung nunggu pembeli, daripada manyun ngerumpi gitu ya, lebih baik baca Quran atau memurojaah hafalan kita, mengulang-ulang hafalan kita. Pahala tuh kelak akan peroleh syafaat. Terus lebih utama lagi kalau umpama kita memahami maknanya dan dihayati. Dan jangan lupa diaplikasikan, diamalkan. Itu yang akan menjadi syafaat bagi manusia pada hari kiamat. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Raja Bandung. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com. Jazakumullahu khairan. Raja Bandung. Program Musinin rutin dan tetap Raja Bandung.